musik menghentak, hangatkan suasana. Ada seorang sosok indah, dia berdansa. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik, kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Terkejap membayangkan bersama dengannya, menghirup aroma tubuhnya. Oh indahnya. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik, kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Menyapa siapa nama dirimu, terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa, ku ingin mati saja. Dirinya.